An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallah, tidaklah Allah itu menurunkan da'an suatu penyakit illa, kecuali anzalalahu menurunkan baginya itu syifaan, obat kesembuhannya. Jadi tiap penyakit itu mesti ada obatnya. Lalu di dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 2204 dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli da'in dawa'un, bagi tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Obatnya yang bagaimana? Fa'idha makabil, apabila usibah dawa'udda, obat tersebut sesuai dengan penyakitnya. Jika pas komposisinya, ya, lalu dokter yang meresepkannya pas sesuai dengan penyakitnya, bara'a biiznillah, maka dia akan sembuh dengan izinnya Allah. Di dalam Musnad Imam Ahmad juz 4 halamannya 278 diriwayatkan juga oleh Al-Humaidi nomor hadisnya 824, Ibnu Majah 3436, Abu Dawud 3855, At-Tirmidzi 2038, Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad nomor hadisnya 291. Hal ini senada dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallah, sesungguhnya Allah, lam, tidaklah sama sekali yunzil menurunkan da'an suatu penyakit illa, kecuali anzala lahu syifaan, anzala diturunkan lahu baginya atas penyakit itu syifaan, obat kesembuhan. Alimahu, ini diketahuinya, man alimah, oleh orang yang mengetahui, wajahilahu, dan tidak diketahui, manjahilah, orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau obatnya tidak ketahui, maka tidak akan pernah bisa sembuh. Dan ini adalah obatnya hati, yang dalam hari ini kita akan coba untuk membukanya. Kalau Anda membuka surat Al-Isra, Surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami Allah. Wa nunazzilu, dan kami Allah menurunkan minal qur'ani, sebagian dari Al-Qur'an. Ma apa-apa huwa, iya, Al-Qur'an itu syifaun, sebagai obat penyembuh, sebagai obat penawar, warahmatuh, dan rahmat, kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini juga sebagai penyembuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 1015. Untuk Allah. Nah, ini dimulai nanti kita. Kenapa pakai untukmu? Ini preambul ya, masih preambul, belum sampai ke bab 1. Untuk Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum, sedangkan kalian itu muqinuna, penuh dengan keyakinan. Jadi doa tetapi harus penuh dengan keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Bila ijabah, untuk diijabah, untuk dikabulkan. Jadi kalau doanya, mohon maaf ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari mana ini bisa demikian? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya enggak bisa. Ya. Karena syaratnya berdoa itu ada di dalam surat 7 ayat 55-56. Surat 32 ayat separuhnya. Ya. Lalu diteruskan hadis itu, wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan pernah mengabulkan doaan, doa min qalbi, dari hati ghafilin, yang lalai. Ya, lah lagi tidak serius. Rawahul Muslim 1015. Jadi doa itu harus serius. Doa itu bukan dari kalbu yang lalai. Berapa banyak orang yang berdoa, kok saya ini sampai saya berdoa itu tiap hari, wah, enggak pernah dikabulkan oleh Allah. Tengok doamu. Ya, tengok kalbumu. Apakah engkau berdoa sudah sesuai? Tuh. Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, puncaknya ibadah. Anda dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu belum ada hasilnya. Paling cepat apa? Satu-satunya jalan, ya berdoa. Lah, doanya itu ketika saya dan Anda menghadapi suatu musibah atau hampir terjadi musibah itu, niscaya saya dan Anda akan berdoa dengan setulus-tulusnya. Tetapi manakala kemudian Allah mengijabah doa kita, dihindarkan kita dari musibah itu, niscaya kita lalai kembali. Ya. Jadi kalau doa itu ya sampai menangis. Tetapi jangan dipertontonkan orang menangis ya, tutupi. Kalau sendiri lo ya. Itu. Ya. Jadi berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu dikabulkan. Sedangkan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan dari hati yang tidak serius. Maka lihat itu dalam surat 23. Ayatnya 51. Iya, surat 23 ayatnya 51. Surat Al-Mu'minun ya. Ya, 23 ayatnya 51. Silakan. Ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibat. Ya. Kira kalau mengunjung ayat 21 yang artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menerangkan bahwa ditujukan kepada para rasul agar mencari makan yang baik, yang halal. Yang baik di sini itu yang halal. Itu kan para rasul. Lalu umumnya yang bagaimana? Surat 2 ayat 172. Surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Berdasarkan dua ayat itu, Al-Mu'minun ayat 51, Al-Baqarah 172, doa saya dan Anda akan dikabulkan oleh Allah. Di antaranya syaratnya, segala yang masuk ke dalam perut kita ini harus dari jalan yang baik, yang halal. Bukan dari jumlahnya, karena yang halal ini akan menimbulkan keberkahan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Iya, kalau halal mesti thayyib. Kalau thayyib belum tentu halal. Tetapi Quran yang diterangkan di sini adalah yang baik-baik itu maksudnya adalah halal. Gitu ya. Bab pertama itu doa adalah obat. Betul ya? Karena doa ini adalah obat yang amat bermanfaat sekali. Dimanapun sudah. Apakah itu ketika pandemi begini? Maka saya dan Anda kalau baca rutinitas pagi dan petang, itu ibaratnya baju besi. Ya, baru besi dari pandemi seperti ini. Terus apa? Sedekah. Bersedekah itu menghindarkan, ya, obati penyakitmu dengan bersedekah, tolak bala bencanamu dengan sedekah, permudah jalan terkabulnya doamu, keinginanmu, cita-citamu dengan sedekah. Oh, sedekah. Iya. Ajar atau diri kita itu sebenarnya berasal dari alam juga. Iya. Jadi kalau orang sakit jiwanya, itu mesti sakit badannya. Nek-neng sakit badannya belum tentu sakit jiwanya. Karena itu hubungan ruh. Ya. Maka doa itu di dalam udmu, doa itu dalam bahasa Quran itu artinya banyak. Di antaranya artinya ibadah. Itu ada di dalam surat 6 ayatnya 71. Doa itu artinya ibadah. Lah. Iya. Ada iya. Iya. Harus betul-betul. kalau sampean bekerja di suatu instansi mau naik pangkat sungguh-sungguh enggak? Ya wis. Kalau Anda nyantai-nyantai, ya direktur Anda ya malas dengan Anda. Ya toh? Kecuali kolusi. Ya, Anda saudaranya Pak Wali Kota, lo beda. Ya, walaupun enggak Anda punya kemampuan, enggak punya kemampuan, saudaranya Wali Kota, saudaranya Gubernur, naik. Nanti begitu lengser lagi, ya turun lagi. Enggak bakal naik lagi. Ya, toh? Enggak bakal mumpuni. Gunjangnya begitu. Beda dengan jenjangnya sudah bagus. Maka ini jadi harus sungguh-sungguh. Surat 7 ayat 55-56. Ya. Doa itu adalah ibadah, itu ada dalam surat 6 ayat 71. Lalu surat Yunus surat 10 ayat 106. Ya. Lalu surat Asy-Syu'ara ayatnya 213. Lalu surat 25 ayatnya 68. Surat 25 ayatnya 77. Itu doa itu artinya ibadah. Ada lagi doa itu sebagai perkataan. Itu ada dalam surat 7 ayatnya 5. Surat 21 ayatnya 15. Surat 10 ayat 10. Itu ya. Dalam berdoa, apakah ada batasan-batasan dalam menyampaikan? Kita kan tidak boleh curhat kepada manusia. Iya. Terkadang ketika masalah itu sudah sangat menumpuk, dalam doa itu sampai kita seperti mengeluh kepada Allah. Tapi hanya kepada Allah kita sampaikan, kita mencurahkan semua yang ada di dalam hati. Kita apakah itu ada di atas dalam keadaan berdoa? Iya. Itu betul. Surat 7 ayat 55-56. Ketika Anda dan saya tengah jalan, waktu di mall atau lagi jalan, kemudian sandal jepit Anda putus, berdoalah minta sandal jepit Anda supaya talinya diganti oleh Allah. Boleh, boleh. Ya Allah, sandal jepit saya putus ini tengah jalan. Ya Allah, gantikan. Boleh. Sampai demikian, sampai yang remeh itu. Boleh. Ya. Boleh minta. Tapi, iya. Lalu batasan kita boleh berkeluh kesah kepada Allah dalam doa. Kalau berkeluh kesah kepada Allah, boleh bebas. Tanpa batas. Karena sudah sifatnya manusia itu tukang mengeluh. Surat 70 ayatnya 19 dan 20. Sudah sifatnya manusia al pelitu, al kikiru, al bahilu. Surat 70 ayat 21. Kalau mengeluh dua kali, Allah katakan di situ dua kali. Ya, lalu kata bahil sekali, pelit sekali. Apa maksudnya? Manusia tidak akan pernah mau dikatakan dirinya bakhil, pelit, medit, ya. Nah. Yang ada adalah mereka ngirit. Supaya apa? Karena dia punya cita-cita. Taman. Punya cita-cita, nanti kalau saya ngumpul uangnya, saya mau umroh. Kalau uangnya ngumpul, saya mau beli mobil. Mirip. Tidak mau dikatakan pelit. Ya, itu sudah sifatnya manusia. Makanya pada ayat yang ke-21 itu dikatakan bahwa pelitnya manusia itu kalau sudah berkecukupan baru pelit. Ya, baru pelit. Apa? Loh, memang sudah sifatnya manusia disebut pelit itu ketika sudah berkecukupan. Ya berkemampuan, maka ya boleh dibilang pelit. Jadi orang pelit atau tidaknya itu mung sawang sinawang, jangan ngereken orang. Oh, si fulan itu lo pelit. Nah, masih ada cita-citanya lagi yang lain. Belum lagi pengen mengumrohkan, ngajak orang tuanya, ya toh? Satu keluarga bisa, boleh jadi begitu. Ya, ayo. Maka berkeluh kesah yang pertama, pada saat berkeluh kesah itu sudah sifatnya manusia berkeluh kesah. Lalu dikuatkan ketika ia mendapatkan sesuatu musibah, dia lebih-lebih lagi berkeluh kesah. Artinya yang pertama, pada ayat yang 19, dikasih hujan berkeluh kesah. Dikasih panas, ya berkeluh kesah. Terutama siapa? Yang bengkok. Sopo, wis, yang bagian belakang sana lho ya. Wis sunatullah. Dikasih martabak sama suaminya, dibawakan martabak, sudah terima kasih. Ah, tahu gitu enak silver queen. Ya, coklat tanda cinta. Besoknya dibawakan lagi, sik ngeluh lagi, masih kurang. Jadi harus sabar. Ya. Sabar. Lalu dia katakan seruan dan panggilan. Ya, seruan dan panggilan. Itu artinya addu'a dalam Quran. Itu ada surat Al-Qamar ayatnya 6 sama 10. Al-Qamar. Iya. Lalu Al-Isra surat 17 ayatnya 52. Lalu surat 30 juga ayatnya 52. Itu doa. Seruan. Ya artinya doa itu banyak sekali di Quran itu diartikan. Lalu pujian. Berarti pujian itu surat 17 ayat 110. Lalu doa itu istighosa. Mohon pertolongan. Surat 2 ayat 23. Surat 10 ayat 38. Lalu minta keterangan, artinya minta keterangan atau petunjuk. Ada dalam surat 2 ayat 68. Lalu surat 18 ayat 52. Lalu yang terkenal apa? Meminta. Surat 40 ayat 60 ya. Al-Ghafir. Meminta. Surat 7 ayat 134 itu juga meminta. Surat 43 Az-Zukhruf ayatnya 49 juga artinya meminta. Jadi banyak perkara doa ini yang diartikan di dalam, maka harus terus menerus. Bahkan doa itu diartikan sebagai azab. Itu ada di dalam surat 70 ayatnya 15 sampai 17 Al-Ma'arij. 15 sampai 17. Maka doa itu lebih kuat ketika saya dan Anda mengalami musibah. Karena doa itu dapat mencegah dari terjadinya musibah. Tetapi jika doa itu lebih lemah daripada musibah, maka akibatnya orang yang berdoa ini akan terkalahkan, sehingga musibah pun akan menimpa dia. La qadra, tidak ada yang menolak takdir illa doa, kecuali doa. Jadi doa itu jangan macam-macam, jangan sembarangan. Boleh mencari wasilah dalam berdoa, boleh. Tawassul dalam berdoa, boleh. Bagaimana tawassul? Ibu, doakan putraku. Aku rugi, saya punya hajat, yang doakan ya agar hajat saya yang hidup. Simbah di alam barzah, tolong. Raiso, wis mate. Ya, tolong doakan saya Pak Kepala, saya mau tes ini untuk naik pangkat, boleh? Pak Kiai, kita doakan kasih air putih. Hah? Pak Kiai, kita kasih air putih. Lah iya, nggak apa-apa, kasih air putih, mau dianggapnya tamu ya, kasih air putih, boleh minuman. Bukan. Jangan kemudian tuh, jidohannya di sembur semua. Orang-orang doa. Makanya ketika mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya dan Anda ini ba'da sholat, kan zikir ya. Itu dicampur zikir, itu kan dicampur ada doa. Saya dan Anda kurang bersungguh-sungguh. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang pertama kali habis salam itu saja. Kurang sungguh-sungguh. Pokoknya ini 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya? Gini kok minta diampuni loh ya. Oh enggak sungguh-sungguh, Ce. Tadi kan syaratnya begitu. Dalilnya. Muslim 1015. Wajib. Gitu ya? Nah, karena sudah rutin hafal di luar kepala, ya tak? Yang gelap biar betulan di luar kepala, nggak di dalam kepala. Tadi begitu kena musibah, waduh, baru ya Allah, seolah-olah mau mati. Ya. Iya. Itu ada di dalam Al-Mustadrak juz 1. Ya, halamannya 493. Hadis ini adalah terputus munqati Ibnu Hibban 1090. Anda boleh lihat pada halaman 17 itu ya, bisa baca. Ya, munqati. Akan tetapi ada syawahidnya. Ya, ada syawahidnya. La yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa itu sendiri Anda sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa Anda juga berdoa itu sudah merupakan takdir. Paham ya? Lalu kemudian Allah dengan doa Anda itu tadi, Allah merubahnya yang sudah menjadi ketetapannya, dihapus oleh Allah surat 13 ayat 39. Iya, takdir baru ditulis, kan urusannya Allah. Contoh hadis yang sudah mengenal. Ya? Tanda bersedekah dan bersilaturahim itu adalah memanjangkan usia. Kok bisa? Kok sudah mati sudah dipakukan. Tuh. Nek sampean ndak percaya ya ndak percaya omongane Rasul nek ngono ya toh. Perlu dipertanyakan. Kalaulah Anda melihat di dalam Tanbihul Ghafilin ada orang yang usianya itu 3 hari lagi dititik oleh Allah. Cuman tidak diberitahu oleh Allah. Kamu 3 hari lagi mate. Orang ini sakit-sakitan. Lalu kemudian dia itu membawa sebagian hadiah untuk saudaranya yang memusuhi dia. Datang dia. Disambung. Ya. Barangkali ada salah-salah. Tanpa terasa. Digerakkan oleh Allah. Dia bawa hadiah. Bawa buah tangan. Ya. Lalu kemudian. Tersebab itulah Allah memanjangkan usianya 30 tahun. Ada orang yang diberi kabar bahwa 30 tahun lagi engkau game point. Lalu kemudian dia memutuskan tali silaturahim. Qadarullah. Ketika terjadi percekcokan karena harta warisan. Lalu kemudian orang ini memutuskan persaudaraan. Wis gak dulur-duluran. Wong gak berbuat adil. Banyak ya? Yang tadinya mau dipanjangkan 30 tahun oleh Allah. Diperpendek. Cukup 3 hari. Tek, mate. Ya, ini surat 13 ayat 39. Silakan baca surat 13 ayat 39. Surat Al-Araf ayat 39. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat kemuliaan yang menghapus. Iya. Ya, sudah ada ketetapannya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tertulis. Di tengah-tengah ya terserah Allah menghapus buku-bukunya Allah. Ya terserah Allah sudah. Padahal saya dan Anda berdoa ini pun takdir dari Allah. Ya, nah ini yang tadi dikatakan. Iya. Setelah sholat itu kan tidak ada doa. Iya. Tidak iya. Doa-doa kategori mana yang bisa disampaikan? Nah tadi kan, zikir itu berbau doa. Dan doa juga berbau zikir. Maka bersungguh-sungguhlah Anda dan saya di dalam berdoa dan berzikir itu. Bukankah untuk memulai doa itu dengan pujian kepada Allah, dengan zikrullah? Betul tidak? Ternyata saya dan Anda tidak betul-betul. Yalah? Artinya, zikirnya juga tidak betul-betul. Yang tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dulilam, dulilam, dulilam, dulilam, dulilam, dulilam. Saya cepat deh. Ya? Target. Yalah? Tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal waratilil Qur'ana, tarjim. Kalau tarbil, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu. Saya kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, sampai-sampai, apa kabar, apa kabar, apa kabar. Begitu. Saya cepat. Ya, kadang-kadang disentai. Allah disentai. Padahal Allah tidak tuli loh ya. Ya, ilmu. Ya, sambil kepalanya, waduh, menari-nari kepalanya. Setan yang minggu-minggu. Hadis. Ya, enggak usah pakai buratanmu. Setan yang anu. Dalilmu. Zikir, kemudian kepalanya minggu-minggu. Setan yang memegangnya. Ya, nanti kita jumpa dalil-dalilnya. Lu diam saja. Ya enggak? Seperti tentara, polisi gitu. Kalau sudah siap, truk, wis mlebet tok, wis ngrungokno ngene tok. Ngotola. Ya enggak? Kira-kira dipentung sama komandan upacara. Ya, begitu. Gua harus tegak. Nah, iya. Di sana kita dizolimi oleh orang lain. Bisa dikatakan salah satu waktu mustajab doa kita. Iya. Bagaimana caranya kita meyakini hati kita agar kita tidak terzolimi orang lain pun dengan doa tersebut? Husnuzon dan sabar. Ya. Ngunduh woing pakerti. Tenang-tenang saja. Ngunduh itu menuai apa yang dia tanam. Kelak wis nyantai wae. Bukan karma lo ya. Bukan karma. Dia akan setiap hamba yang menanam, dia akan mengetan. Ya, ngunduh woing pakerti. Wis gitu saja, tenang. Sabar sekarang engkau menzalimi aku. Biarlah sebagai penggugur dosa-dosaku. Lho itu aja. Belajar sabar. Engkau ya, enggak usah ditambahi begitu. Ya. Kan mesti dendam toh? Ada dendam. Nanti ya. Awas kamu. Nah, itu yang harus dihindarkan setannya masuk. Tulus ikhlas. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Jadi Islam itu kenapa? Di atas kita ada malaikat yang mengaminkan jika kita berdoa buruk, maka itu akan terjadi pada diri kita juga. Jika kita ini berdoa baik, maka Allah, malaikat juga mengaminkan doa baik kita. Makanya sikap kita manakala kita ini mohon maaf tidak dihargai orang, sikap kita bagaimana? Surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 63. Afwat ini. Karena ibu-ibu ini mohon maaf karena bengkok ya angel. Ya enggak? Berat. Silakan buka surat Al-Furqan. Surat 25 ayatnya 63. Surat Al-Furqan ayat 63 dan artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Justru mereka berkata baik. Tenang, bisa begitu Bu, belajar. Saya dan Anda harus belajar demikian. Ayo meniti. Begitu. Kalau saya dan Anda mengatakan hal yang benar perkara yang demikian, ya, maka Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya dia Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Ya. Wa yaghfir dzunubakum, dan mengampuni dosa kesalahan kalian. Allah sendiri tenang penggugur dosa-dosa. Belajar sabar sampai kapan? Rob Bishrah li sadri. Lapang dada, makanya Allah memberikan dada Anda tebal supaya Anda sering ngelus dodo. Yang tipis ini suara suami. Kenapa demikian? Karena laki-laki banyak ngelus dodonya. Mana buktinya? Lo bener ini, ya? Surat 64 ayatnya 14. At-Taghabun. ya, silakan baca. Surat At-Tadarun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu tentuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetap santuni, maafkan mereka. Anda dan saya hanya disuruh hati-hati dong. Iya kan? Wes, tenang, kalau begitu yang harus sabar siapa? Suami yang wajib sabar. Nah, ini nanti dipakai senjata oleh ibu-ibu. Tadi ngaji gimana? Enggak usah marah lo yo. Sing sabar. Niru Kanjeng Nabi. Enggak ada makanan ya sudah, adanya acar ya wis acar, adanya sambel ya sambel yang paling enak. Wis beres. Tapi mah kamu kan tak kasih 10 juta lo sebulan. Lah walaupun 10 juta kan sudah masuk kantongku ya sudah. Ngapain susah-susah? Ya, sabar. Anak-anak kita juga begitu. Ya, nah, yang sudah mulai ngaji, ayo menata dan meniti sabar. Sama-sama lo ya. Saya juga enggak sabar, kadang-kadang setannya masuk. Makanya ta'awud, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi pertanyaan? Ya. Iya. Tandanya Anda ora sabar, ngono wae ya. Anda dikabulkan oleh Allah karena doanya campur doa yang buruk. Karena apa? Tidak menafkahi kan tadi ya. Menafkahi zahir apa menafkahi batin? Zahir ya. Banyak. Nah, banyak. Wis, ya. Tandanya Anda waktu dulunya memilih nek pacaran sampai salah pacaran. Karena Islam tidak mengenal pacaran kan, betul tidak? Ya. Lalu kemudian apa? Tidak istikharah. Lalu kemudian apa? Suaminya tidak diajari agama yang betul. Surat 4 ayat 34. Tidak jalan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dilebihkan sebagai pimpinan atas wanita. Jadi kalau laki-lakinya tidak bertanggung jawab, maka agamanya, karena nuruti perasaan cinta, ya. Nah ini yang dipertanyakan. Maka berat sekali, makanya ada di dalam Sahih Tarhib wa Tarhib, ada seorang wanita, ya Rasulullah, beritahukan hakku, hak suamiku atas dirimu, misalnya aku akan menikah. Lalu ketika diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak suaminya, lalu dia tidak jadi menikah. Saking beratnya. Kenapa wanita itu sudah bisa berkholilah? Jadi bukan karena perasaan cinta kepada Nisa kon Khalidah, perjanjian yang sangat kuat, berat itu. Perjanjian yang sangat memberatkan itu akad nikah. Kalau sudah diminta surat 4 ayat 21. Ya. Lalu kemudian Anda dicerai. Ketika Anda dicerai, Anda punya rumah misalnya gitu, naik kontrak ya nasibmu. Tapi kalau sudah punya rumah, maka suaminya yang jengkar. pergi, ini sertifikat atas namaku tak kasihkan kamu. Ini kunci mobil. Ini BPKB-nya. Aku tak bawa motor butut. Ya, sama satu koper baju. Selesai. Iya. Lah iya, wis berdoa sing buaik-buaik tok. Lah ya sudah, ya wis doakan yang baik. Ya tak, kelemben-kelemben, roti-roti, semoga saja Allah memperjumpakan apa jodoh buat Anda lagi. Wis tua, ora usah bingung, walaupun sudah tua mesti ada jodohnya. Karena doa, waktu doa untuk mayit, ya, wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga, gantikanlah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang sekarang. Wa zaujan khairan min zauji, dan pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangan hidupnya yang sekarang. Ketika wafat. Sampai baca itu doanya untuk kematian, ya. Wah itu sampai tidak menganu. Waduh, cemburu dong saya. Ah, keliru. Wis mati wapane sing dicemburoni. Lah ya doakan yang baik akan menimpa diri Anda yang baik juga. Ya lah. Wah, dendam saya sama dia. Ya wis, bengkok ya tambah bengkok. Ya lah. Bengkok kok dipelihara gitu ya. Diluruskan enggak boleh lurusnya harus enggak boleh tek gitu ya patah nanti. Ya harus halus-halus, makanya wanita itu diciptakan dari tulang sulbi yang paling bengkok. Ya itu apa tulang dada yang bagian atas yang paling bengkok. Untuk apa dipeluk? Dikasih sayangi, diayomi, dilindungi. Bukan dari tulang kepala, tamperi, ya tak? Kan enggak boleh nampar. Jangan jadi laki-laki kalau nampar perempuan. Wes, pakai sewek saja. Sewek itu apa? Jarit, kain panjang. Kok tangan sana lo ya? Kalau laki-laki sampai nampar perempuan, pakai kotang saja. Karena dalilnya enggak boleh nampar wajah. Ya, istri juga begitu. Enggak boleh. Dosanya dua kali lipat. Kalau mau menyakiti istri, sakiti, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Loh. Artinya apa pukulan kasih saya? Itu loh. Ya, kalau sudah enggak kuat, sepertinya kakanda ini enggak kuat berumah tangga dengan agenda. Kakanda mau cari yang lain saja ya. Agenda saya lepaskan. Enak tuh kata-kata nyelekit tapi di hati. Ya tak? Nah itu. Gak usah ditampal. Itu kalau mematahkannya. Tetapi harus sabar tadi surat At-Tahabun tadi. Hari di mana ditampakkan segala kesalahan. Maka disebut, dimasukkan oleh Allah di dalam surat At-Tahabun. Hari ditampakkan segala kesalahan. Maka laki-laki harus sabar. Ya, harus sabar. Rabbi rahli sabri. Ada lagi. Ini perkara doa saja hubungannya pertanyaan, ya. Kenapa demikian? Di dalam hadis siapa saja yang tidak berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong. Ya, termasuk orang yang sombong. Di dalam buku itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif ya. Makanya saya tidak mengambil yang dhaif. Itu ya, yang sahih-sahih sajalah. Dan bahkan hadis saya karena disuruh mengulang-ulang di dalam doa. Ya, 3 kali ulang doa itu sambil menangis. Ya, kalau perlu mengangkat tangan yang setinggi-tingginya, jangan di depan orang. Ya, ketika di rumah Anda, angkat tinggi-tinggi. Nangislah kepada Allah. Ya, cengeng. Biarkan orang ngomongnya. Cuman begitu ada orang, ada anak, tutupi. Hapus. Apa saja Allah pasti mengabulkan doa. Tapi sudah sifatnya manusia serba tergesa-gesa dan berharap terkabulnya doa. Iya. Doa seorang hamba senantiasa terkabul selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan. Nah, untuk kemaksiatan di sini maksudnya apakah juga ketika kita mendoakan keburukan itu, tapi terkadang ketika mendoakan keburukan malah terkabul itu. Bukan keburukan, maksiat. Ya Allah, ya semoga lancar perniagaan saya jualnya narkoba. Ya orang mateng. Ya. Itu bagus doanya, tetapi yang dijual salah tadi. Surat 23 ayat 51, surat 2 ayat 170. Itu yang disebut maksiat. Ya Allah, perluas, lapangkan luas rezekiku jualan togel. Ya raiso. Adu ayam. Digrebek polisi, sing salah polisi jari ini. Ya. Yang keliru, yang salah wae dhewe kok salah polisi. Enggak lah, ya. Jadi salah memang. Jadi yang disebut maksiat berbeda dengan doa yang buruk. Terutama Anda dan saya juga sebagai orang tua, jangan sekali-kali doa yang buruk kepada anak-anak kita. Surat 46 ayat 17. Gawini angel ya. Silakan. Surat Al-Kahf ayat 17. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, tunggu, janji Allah itu benar. Lalu dia anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Berdasarkan ayat itu, orang tua tidak boleh sembarangan berdoa. Karena orang Jawa bilang ibu geni. Ya, ludahnya itu api. Sabdo pandito ratu, sabden sabnyet kasebadan. Apa saja yang didoakan atas diri anaknya terkabul. Jadi kalau marahi anak, jangan sampai nyebut bodoh, goblok, tolol, dungu. Bahkan mohon maaf karena saya sering nongkrong di warkop gitu ya, teman-temannya itu ngomongnya kebun binatang dikeluarkan semuanya, anjing bedegrong segala macam keluar semuanya. Ya, kalau orang tua yang ngomong kepada anaknya yang model begini, na'udzubillah tsumma na'udzubillah dzalik, maka hati-hatilah pada masa-masa di mana Allah mengabulkan doa. Kalau anak kita kemudian tambah mokong karena doa kita wong diomongin bedegok. Ya. Kalau anak kita tambah bodoh, enggak nyatu-nyatu, wong didoakan lah goblok kamu begitu. Saya bilang sama istri saya, saya memang kelihatan Pak. Ren, tandanya kamu harus belajar tenang, wahai nyonya Abu Fadil, tercinta, tersayang. Ya, saya bilang begitu, jangan berdoa untuk anak yang jelek. Toh nanti itu terjadi juga anak kita, yang susah kita juga. Gak usah tengok orang lain, ngajari pelan-pelan. Jangan marah-marah, kamu mau ngajar? Gak usah, itu tambah salah. Ya pelan, doakan yang baik. Gak mau belajar, doakan agar dia pinter. Gak belajar, doakan pinter. Ya, kalau kamu gak belajar, tak tambah pinter sih mas. Tuh. Kalau kamu belajar lebih pinter lagi, loh, kan gitu loh, ya. Itu kacamata. Nggak boleh ngomong perkara rezeki kalau anaknya minta, mama nggak ada uang. Nggak boleh. Bener-bener nggak ada uang. Ada nak, cuman ada keperluan lain buat mamanya ya nanti. Gitu loh, Allah mencukupkan. Mama nggak ada uang. Minta apa sana sama papamu sana? Ya enggak ada temenan, yang doa nelek. Doa yang baik-baik. Ya, doa yang baik-baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Masih 30 menit lagi. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, tanda ia menyombongkan diri kepada Allah. Ya, surat Ghafir itu. Surat Al-Ghafir, surat 40 ayatnya 60. Silakan baca. Iya. Surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Di dalam surat dan di dalam hadis Bukhari nomor hadisnya 5981. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu dari Abu Hurairah, yustajabu, akan diijabah, akan dikabulkan, akan ditunaikan li ahadikum, salah seorang di antara kalian. Ya, doa kalian itu akan diijabah. Malam yaj'al yaj'al, selama ia tidak tergesa-gesa. Berdoa besosol. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu besosol namanya. Besusu terburu-buru. Coba dengan tenang. Ya, coba dengan tenang. Anda tahu doa sapu jagat? Gak usah banyak doa, doa sapu jagat. Lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Panjang sudah. Apa saja hajat Anda ada di sana? Doa sapu jagat. Wong hafalnya cuma itu tok. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana duhai Rabb kami, atina tolonglah kami, fit dunia di dalam urusan dunia kami, hasanah dengan sabar. Diberhentikan di situ, terjemahkan panjang. Ya Allah, suami saya sedang ujian untuk menempatkan. Luluskan. Itu akan menambah kebaikan kami hidup di dunia Loh begitu. Ya Allah, kami belum dikaruniai anak. Kabulkanlah ya Allah, karena anak sebagai cindera mata kami di dunia, penerus nasab kami ya Allah. Yang sudah punya, ya Allah, karuniakan anak-anak kami ini anak-anak solih, solihah, bak asih, si pinggan putih, tepian mata. Elok bahasa, bukan ayat. Elok putih, bukan apa. Menjadi tumpuan ayah dan bunda. Loh begitu. Ya, artikan buahnya. Ya Allah, suami hamba ini sedang tergoda, ya Allah. Dan itu tidak baik buat kehidupan kami, ya Allah. Di dunia, perasaan kami tidak tenang, ya Allah. Belum hasanah, kan? Maka jadikan dia berkiblat lagi kepada keluarganya, ya Allah. Untuk tidak mensia-siakan keluarganya. Rabbana atina fit dunia hasan. Masih itu tok tentang dunia, masih panjang. Ya Allah, ibunda kami sedang didera penyakit, ya Allah. Kehidupan di dunianya susah, ya Allah. Jadikan hasanah, temukan obatnya. Oh itu, panjang, hanya satu tok. Satu tok. Tambah lagi wafil akhirati hazanah, tentang kehidupan akhirat. Nah, bercerita ibadahnya, ya sedekahnya. Wah, tentang semuanya pewaja. Wakina azabanna, dan jauhkan kami sejauh-jauhnya dari neraka. Dosa kami banyak ya Allah. Itu sebagai maghfirah. Wakina azabana sebagai maghfirah, maka ampunkan kami. Tutupi segala aib kami. Maafkan segala kesalahan kami. Hapuslah noda-noda kami. Lu begini, panjang dengan gaya bahasa Anda. Hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tidak usah banyak doa seperti yai saja sampean. Banyak doa ngerti orang. Kau mulai mau macam-macam doa tapi tidak apa. Ya, sesekali. Ya Allah, ibu kami dahulu, engkau beri cobaan yang susah sekali, jangan kau timpakan kepada kami. Rabbana lalu akhirna inhasina al-akhokna Rabbana walang tahmil alayna isrom kama hamal tahu alal ladhina min qablina. Jangan kau uji kami, jangan kau pikulkan kami beban yang sangat besar sebagaimana engkau pikulkan, engkau bebankan terhadap orang-orang yang di masa lampau sebelum kami. Ibu kita dulu kalau mau setrika pakai arang, pasti kita tinggal colok, betul tidak? Dulu kita tinggal enaknya. Coba dulu, seandainya itu terjadi pada diri Anda, banyak mengeluh nanti bisa ya Anda kan saya, betul tidak? Ya, bagian mimpasi sate sampai dulu ya. Ya, yang mimpasi sate ada dagingnya, ini mimpasi arang ya. Buat setrika. Ya, kan? Nah ini dia ada tempat. Ya sesuai. Jika ikhtiar, ya itu ada bermacam-macam. Silakan mengkaji lagi risalah kami, mungkin sudah kita baca antara takdir dan ikhtiar sudah kita bahas di masa lampau. ikhtiar kita nek sampai sakit hati terhadap orang yang menipu sampai laporkan ke polisi. Tapi kalau itu saudara kita sendiri, ya jangan kasihan polisinya, ngurusi banyak orang, wis pegel. Ya dah, saudara kita, ibu kita, ya ikhlaskan tetap bagaimanapun juga saudara. Ya, apakah itu saudara sekandung atau saudara setane, ya tetap sepupu kita. Kasihan. Kita ribut kan? Padahal tadi suruh menyambung tali silaturahim di mana orangnya itu memusuhi kita. Belajar. Ya, tahu tertusuk duri, tidaklah seseorang itu tertusuk duri, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosa. Dia sabar. Dan sabar itu akan berbuah manis. Anda boleh buka di dalam surat 3, terakhir paling ujung dari surat 3. Ya, kalau di sini ada tentara, ada pak polisi, Anda bersyukur jadi tentara dan polisi. Anda ribat, Anda bisa semaku waktu jadi orang yang syahid. Tuh, jika Anda tahu itu maknanya, silakan. Surat 3 ayat 200. Surat Al-Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaranmu. Tameng terus. Wazadah sabru. Dan tambahkan kesabaran-kesabaranmu itu. Tambah terus. Tadi surat At-Tahrur. Tenang. Ayat 14 dan 15. Tenang. Harus super sabar. Ya. Lalu lanjutkan silakan. Dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu. Dan bersiap-siaplah di perbatasan negerimu. TNI sama polisi, tetapi orang awam bisa iya. Apa? Negeri kesabaran kita sedang diuji, harus bersiap-siap. Termasuk saya ini, saya siapkan kelewat di rumah saya siapkan pedang. Sewaktu-waktu jika misalkan pemerintah ini membutuhkan, kalau saya ngangkat senjata masih kuat, saya angkat senjata ikut dia. Kalau membutuhkan, tetapi kalau masih belum, ya tentara duluan yang maju, ya silakan, saya doakan selamat. Begitu, polisi maju, kita doakan selamat menghadapi KKB. Kita begitu, ngapain susah-susah? Ya, lebih baik terutama meminta didoakan orang soleh atau berdoa sendiri. Ya doa sendiri. Nek uang soleh, sampean wani bayar piro, wani piro tergantung amplope. Ya kan? Lah nek tipi tebel tapi 2000-an atau 1000-an, yang pendek saja Al-Fatihah selesai. Ya kan? Pembeli yang satu gebok tapi 1000-an. Ramai. Tetapi jika Anda mempunyai saudara atau orang tua, mintalah doa kepada orang tua Anda. Orang tua Anda tidak meminta bayaran atas doanya. Dan itu lebih makbul. Ya, lebih makbul. Mintalah. Ya, mintalah kepada orang tua. Lanek soleh, itu karena menurut Anda dia soleh. Sampai kan tidak tahu gelegernya dia di belakangnya. Betul tidak? Soleh tanpa itu atau namanya Pak Soleh. Ya, sedangkan kita masih banyak berbuat dosa. Ya betul. Rasul saja mau sholat, walaupun tidak punya dosa masih berwudu. Tandanya beliau masih mengaku dirinya banyak kesalahan padahal sudah diampunkan. Lantah Anda kalau nggak merasa punya banyak dosa, kapan Anda berdoanya kalau ingin bersih? Jangan bersih-bersih sampai mate. Tandanya Anda dan saya sudah mengakui masih banyak dosa, tandanya Anda orang top marko, top jos marko jos. Ya, hamba yang doi, sehingga orang nomor dua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ajari kami doa yang harus aku baca. Lalu Rasul menyatakan kepada umat, Rabb Allahumma ighfirli dzambi kullahu wa dzikrahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Di dalam riwayat yang lain diceritakan sebelum salat, Allahumma inni dzalaltu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba-Mu yang banyak berbuat zalim. Banyak berbuat zalim lo ya. Bukan banyak melakukan kezaliman yang besar, tetapi banyak melakukan kezaliman. Zulman kathiro. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni segala noda dan dosa kecuali hanya Engkau semata. Abu Bakar ini, lanek sampean, ya Allah, saya ini hambamu yang calon masuk surga-Mu, sedikit dosa yang saya perbuat, ya Allah, kabul. Ya keliru jenenge. Makanya sunnahnya berdoa adalah dimulai dengan pujian kepada Allah, lalu istighfar kepada Allah. Mulai dari istighfar. Iya. Yang terkait COVID-19. Iya. Yang disuruh oleh yang hari ini di pemerintah. Iya. Divaksin. Iya. Ya terima yang divaksin. Iya lah. Lalu kemudian vaksin itu kan tidak menyembuhkan. Vaksin itu misalkan begitu ya. Itu Anda sudah suudzon. Sama dengan Anda sakit, tidak ke dokter, tapi yang menyembuhkan ke Allah. Tidak usah usaha. Anda dan saya disuruh usaha. Iya, harus berbaik sangka dong. Perkara nanti yang dimasukkan racun itu ya wisna masing-masing. Ada yang meracuni sampai kan tidak mungkin orang meracuni. Betul tidak? Secara kasat mata, meningitis dulu ya. Jangan pakai suntikan meningitis. Itu ada babinya. Itu yang sotoy. Kita kan enggak tahu apa, wes pokoknya kita meningitis ngikuti. Kalau Anda enggak pakai meningitis di Saudi, maka dikelelerno sampean, enggak boleh masuk. Suudzon, waduh ada di berita Google, ya toh, di mbah Google itu banyak masuk, antara yang batil sama yang hak masuk, campur. Waduh, sudah. Nah, kalau sampean ngajinya di mbah Google ya silakan, nek keblinger ya keblinger. Ikuti pemerintah. Nyawa kita itu sudah ditentukan. Kalau Allah ngasih panjang usia, panjang. Apa yang sudah sulit? Kalau kita sakit, ya sakit. Ya, itu bentuk usaha. Sampai tiap hari makan, Pak. Coba nanti selama COVID ini ada, tidak makan 3 bulan saja. Ini sampai kuat. Ya, Pak? Apa bentuk dari usaha untuk menyehatkan badan? Makan yang bergizi. Ya tak? Pakai buah, waduh pengeluarannya lebih banyak lagi. Tuh. Ya. Jadi itu sebagai bentuk. Nek ada fulusnya. Kalau enggak ada ya tawakal. Makan nasi campur garam, buktinya ya enggak kena COVID-COVID. Wis ngono wae. Ya tak? Harus ada bentuk ikhtiarnya. Ya, ada lagi. Ya. Saya dan Anda tadi sudah dikatakan dalam hadis, ya, bahwa saya dan Anda tergesa-gesa di dalam berdoa ingin segera dikabulkan. Gitu ya. Selama tidak tergesa-gesa, sudah sifatnya manusia dalam surat Al-Anbiya bahwa saya dan Anda ini bersifat tergesa-gesa. Jadi saya dan Anda pengen cepat-cepat. Tidak ada orang sakit gigi itu pengen berlama-lama. Ya sakit gigi saja. 3 hari saja jengking-jengking sampean. Ya kan? Waduh ada saja. Kasih cantengan saja, ada saja yang menginjak kaki kita yang ngaji cantengan gitu ya toh. Ada saja enggak tahu kenapa. Wes ada saja yang jadi perkara. Ya sabar, Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Terus berharap kepada Allah. Ya, mari kita mulai memperbaiki diri ba'da sholat, zikir kita harus sepenuh hati. Yang tadinya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wis dikurangi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wah kesuwen setani masuk. Wis gitu toh. Ya, coba Anda mohon maaf sekali, Anda ingin ketemu kekasih Anda yang Anda idolakan. Iya tak? Sabar sekali. Ternyata dia belum datang, Anda nunggu 2 jam, tenang. Iya tak? Wah, idola hati. Ya, pujaan hati. Tenang, begitu. Ketemu? Udah. Ya, ketemu, waduh ngobrol panjang, lebar, bercengkrama lainnya. Ada saja yang dibicarakan. Iya tak? Sampai berjam-jam. Begitu jadi istri. Aku kok bosen ya Maya. Ketemu Diko terus saja. Padahal hadisnya sudah jelas. Siapa saja yang bercengkrama mau mendengarkan istrinya. Walaupun ceritanya itu dong. Pahala buat dia. Jangan kemudian dipenggel. Wah lama kamu ngomong ini sudah 10 kali. Ya. Ya. Super sabar. Ini betul-betul Anda buka itu sahih tarhib wa tarhib. Ya. Jadi begitu. Harus super menerima, ya. Mohon maaf kalau suami mendengar istrinya curhat, dengarkan walaupun tidak terlalu penting-penting amat. Ya. Tolong kalau Anda dan saya mengikuti sunnah, ayo berubah. Ya, dengarkan. Wisro, wis biarkan. Nggak usah pakai ngomong begitu ya. Sudah tahu, sudah. Nggak usah, wis. Iya, ma. Gimana? Kalau perlu ditanggap begitu padahal sudah 10 kali. Paling-paling ngomong, bodoh, kamu kan sudah 10 kali, Pak. Gitu ya. Ya, wis. Aku yang bodoh, ya, Pak. Itu ya bercengkrama jangan punya pikiran yang aneh-aneh hanya bercengkrama itu toh ora ngajak ngobrol ternyata kita sedang menggila dengan apa HP kita ya kan keliru ya nonton itu cantik mak cantikan istrimu ya kan cantik yang diikatan cinta itu cuma ngomong toh cantiknya hanya luar coba istrimu yang kamu hadapi ya kan lebih cantik daripada Amanda Manopo. Nah, ya toh? Yang ini kan satu-satunya yang kita sudah halal, ya toh? Daripada sampai nanti pikiran yang gelambiar ke Amanda Manopo kepada istrimu wis ta cantik semlohe cemetot he daisun. Ya toh? Nah, gitu. Ya. Ternyata Anda lihat TV Amanda Manopo begain saja. Keliru istrimu. Ya. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Iya, Pak. Ada. Apa? Oh, silaturahim. Sila menyambung ar-rahim, rahim. Jadi bukan seperti ini silaturahim. Ya, ar-rahim, rahim. Satu kandung dulu. 2 kandung. 3 kandung. 3 kandung, 1 buyut ya. 1 orang tua, 1 kakek, 1 nenek. Dari pihak kita maupun pihak istri. Itu namanya silaturahim. Terus. Dan ini bukan silaturahim namanya. Keliru. Namanya apa? Ukhuwah Islamiyah. Saudara semuslim kan begitu ya, ukhuwah maka ikhwah. Itu kan diselewengkan oleh orang-orang yang gelming. Ya toh? Silaturahim. Ya, nah itu. Ya, betul. Ya, tangga utek-utek gantung siwur. Nah, itu zaman kan wong Yogyo mesti ngerti, ya toh? Oh, ini dari saudara. Oh, ternyata masih saudara. Itu sambung yang tadinya Kepaten Obor, ya toh? Enggak tahu, oh ini saudara. Oh, ini ternyata saya sama ini. Masih saudara ya, Pak? Iya, ini saudaramu. Ini sepupumu ini. Ya, lama enggak jumpa. Itu silaturahim. Ya, nah itu yang memanjangkan usia dan meluaskan rezeki. Ya, semoga saja Allah senantiasa memanjangkan usia saya dan Anda, meluaskan rezeki kita, ya, dan memberi kepada kita kesehatan, serta kita diperpanjang dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya akhiri sampai di sini dahulu. Saya masih ngaji lagi nanti. Ye, monggo. Kalau tetangga dari marahin anaknya, apa kita boleh tahu kalau kemarin? Ya, boleh, tetapi jangan pada saat itu. Nanti sampai yang diomeli. Ya. Surat 7 ayat 199. Jadi kalau mengingatkan orang, sebelum mengingatkan orang, menjadikan diri kita menjadi pemaaf. Khawatirnya kita lagi dimarahi, nanti orangnya belum terima. Kalau pusernya lagi di tengah, alhamdulillah. Kalau lagi di pinggir, jadi Anda harus sabar. Gitu ya, yang menjadi pemaaf. Ya, begitu. Ya, sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya harus meneruskan kajian ini dengan para akhwat, ya. Semoga Allah memperjumpakan kita besok, ya. Besok kita masih ini atau lain? Masih ini, ya. Masih ini besok, kita masih besok, ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.